Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Babun qawnul islami yahdimu ma qablahu wa kadal hijratu wal hajj. Bab bahwasanya Islam dia menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum Islam, demikian pula hijrah dan haji. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hadis tentang hijrah dan haji, hanya saja disebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal hijratu tahdimu makana qablaha. Hijrah itu bisa menghilangkan dosa-dosa sebelum hijrah. Wal hajju yahdimu makana qablah. Dan haji bisa menghilangkan dosa-dosa sebelum haji. Dan ini bagian dari keistimewaan amal hijrah dan haji. Dosa yang dilakukan sebelumnya bisa dihapus oleh Allah, dan kafarahnya adalah hijrah dan haji yang sedang kita lakukan. Kemudian kita masuk bab yang ke-55, babun bayanu hukmi amalil kafir idza aslama ba'dahu. Bab penjelasan tentang amalnya orang kafir yang dia masuk Islam setelahnya. Hadis di bab ini adalah hadis dari Hakim bin Hizam. Hadithu Hakimin ibn Hizam. Hadis dari Hakim bin Hizam. Dan Hakim termasuk di antara Asmaul Husna. Dan ini dalil bahwa Asma'ul Husna terkadang boleh digunakan untuk menamakan makhluk, namun ini tidak berlaku untuk semuanya. Ada beberapa Asma'ul Husna yang dia mukhtasun billah, khusus milik Allah, sehingga makhluk tidak boleh memilikinya. Seperti Allah, nama Allah tidak boleh untuk makhluk. Atau seperti khaliqu kulli syai, allamul ghuyub, atau seperti ar-rahman, atau al-mutakabbir, al-jabbar. Ini tidak boleh dimiliki oleh makhluk dan hanya boleh diberikan untuk Allah. Kemudian ada asmaul husna yang laisa mukhtassan bihi, yang dia tidak khusus untuk Allah, artinya boleh juga diberikan untuk makhluk, seperti Hakim. Dan Hakim ini termasuk sahabat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan kepada Hakim untuk mengganti namanya. Termasuk juga nama Allah adalah Ali. Ali termasuk nama Allah, dan ini juga nama seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib. Termasuk juga Rauf, Rahim. Ini nama Allah. Sami juga nama Allah, boleh diberikan kepada makhluk. Allah menyebut manusia itu waja'alnahu sami'an basira. Aku jadikan manusia itu mendengar, bisa mendengar dan bisa melihat. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya aku ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari mani yang sudah bercampur. Faja'alnahu sami'an basir, dan aku jadikan manusia itu sami'un basir, bisa mendengar, bisa melihat. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu masuk Islam ketika Fathu Mekah, dan beliau masih punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan Hakim bin Hizam adalah keponakannya Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah bintul Khuwailid. Dan Hakim bin Hizam salah satu di antara sahabat yang ahli berdagang, sehingga beliau sering memberikan modal kepada sahabat yang lain untuk melakukan mudharabah. Karena itulah hadisnya Hakim bin Hizam sering dijadikan sebagai dasar dalam masalah fikih muamalah. Ada satu hadis yang sangat terkenal dari Hakim bin Hizam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tabi' ma laysa 'indak." Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Qala, Hakim bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin wasilati rahimin, fahal fiha min ajrin?" Kata Hakim, "Ya Rasulullah, apakah amal atahannas, tahannasa yatahannasu, artinya ta'abbada yata'abbadu, beribadah. Apakah amal yang aku lakukan, ibadah yang aku lakukan di zaman jahiliyah, bentuknya ibadah sosial seperti sedekah, membebaskan budak, menyambung silaturahmi, dan seterusnya, ini amal yang nilainya apa? Sosial. Karena amal yang dilakukan oleh orang kafir, ada amal yang terkait dengan agamanya, seperti ritual menyembelih, ritual sajen, doa-doa, wirid-wirid yang mereka baca sesuai dengan agama masing-masing, ini tidak ada nilainya sama sekali, bahkan ini sumber kesyirikannya. Tapi ada amal orang kafir yang dia amalnya status sosial, seperti membantu, ya, termasuk di sini sedekah, membebaskan budak, nyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada sesama tetangga, sesama kawan, saudara, dan seterusnya. Ini amal sosial. Amal sosial tidak ada kaitannya dengan agama. Sehingga apapun agama manusia, ketika dia melakukan amal sosial, maka semua orang menilainya sebagai amal yang baik. Tapi kalau amal yang nilainya ada atau yang ada kaitannya dengan agama, baru dinilai baik dan buruk tergantung dari masing-masing agamanya. Sehingga kalau ada orang yang sholat, bagi muslim ini amal soleh, tapi bagi nasrani ini kesyirikan, ini amal jahat. Sebagaimana ketika kita melihat ada orang yang ke gereja, bagi orang nasrani itu amal soleh, bagi kita amal kesyirikan. Tapi kalau amal yang sifatnya sosial, semua agama punya penilaian yang sama, sehingga kita dan mereka sepakat dalam satu ini, amal sosial. Dan hadirin bahkan Allah, tidak ada satupun agama yang mengkritik Islam dari sisi amal ibadah, dari sholatnya, dari ibadah yang mahdoh, enggak ada. Tapi mereka mengkritik Islam dengan dibenturkan dengan amal sosial. Nah, dia anggap bahasanya kaum muslimin itu tidak sosial. Dia buat stigma dengan film atau dengan berita-berita bohong bahasanya kaum muslimin itu penjahat, antisosial, anti kemasyarakatan, dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu. Walhamdulillah itu hanya tuduhan dusta. Sebagaimana mereka tidak mau dikatakan seperti itu, kita juga tidak mau dikatakan seperti itu. Terserah bagi kalian membuat berita palsu atau berita dusta. Silakan kritik sholat kita, ada? Gak ada. Mereka tidak berani untuk mengkritik sholat kita. Karena naluri manusia, mereka tidak akan mampu untuk mengkritik tauhid. Namun ketika kita mengkritik agama yang lain, kita tidak pernah membenturkan mereka dengan amal sosial, tapi kita kritik amal mahdohnya. Apa ibadah mahdoh dalam agama Nasrani? Nasrani ada ibadah mahdoh gak? Ibadah mahdohnya di amal Nasrani, itu yang kita kritik. Kalian ngapain melakukan kesyirikan seperti ini? Jadi kalau mau membandingkan agama, jangan membandingkan dari sisi amal sosialnya, karena kita sepakat ini amal yang baik dan semua agama sepakat untuk mengajarkan hal ini. Tapi kalau mau membandingkan agama, bandingkan untuk ibadah mahdohnya. Hindu ibadah mahdohnya bertapa, kita kritik bertapa. Silakan Anda kritik sholat kami dan kita kritik bertapa kalian. Itu baru yang disebut perbandingan agama. Kalau kemudian orang membandingkan agama dari sisi ajaran sosial, semua agama sepakat sama. Bahkan walhamdulillah Islam mengajarkan ajaran amal sosial yang dikhususkan dengan ibadah tertentu seperti zakat, kemudian sedekah, wakaf, kemudian kurban dan seterusnya. Yang wallahu alam apakah dalam amal mereka juga ada yang seperti itu? Ada enggak zakat dalam ajaran Nasrani? Ya. Persepuluhan. Apa itu? Sepersepuluh yang diberikan ke gereja. 10% diberikan ke gereja. Itu untuk gaji para bidakara ya. Baik, untuk gaji para karyawan gereja. Karena kalau tidak seperti itu, biarawan dan biarawati mereka enggak punya penghasilan. Mereka tidak nulis buku untuk dijual. Enggak ada kajian seputar masalah bab haramnya riba dalam agama Nasrani. Atau tentang muamalah harta kontemporer misalnya, enggak ada. Baik. Karena itu di sini Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk amal sosial. Kalau saya dulu pernah melakukan amal sosial ketika di zaman jahiliyah, apakah saya juga akan mendapatkan pahala? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslam ta'ala ma salafa min khair." Kamu masuk Islam bersama amal baik yang kamu lakukan di masa silam. Anda punya amal yang apapun bentuknya, ketika manusia punya amal soleh, bentuknya amal sosial apapun bentuknya, kemudian dia masuk Islam, maka akan bernilai sebagai pahala. Nah, kita sampaikan ini kepada orang-orang kafir. Kalau kalian ingin agar amal kalian menjantuni anak yatim atau amal sosial yang lain seperti bangun jalan, ikut kerja bakti, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama, dan seterusnya. Jika kalian ingin ini berpahala, ada nilai pahalanya, silakan masuk Islam. Karena kalau tidak, enggak ada nilai pahalanya. Seperti yang pernah ditanyakan kepada Zakir Naik gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kafir tapi dia baik, dia suka berbuat baik kepada sesama, apakah dia masuk surga? Jawabannya bisa dengan satu syarat, masuk Islam. Kemudian kita lanjutkan di bab berikutnya, babun sidqul imani wa ikhlasu. Bab tentang bukti iman yang jujur dan ikhlasnya iman. Atau bab tentang kejujuran iman dan ikhlasnya ketika orang itu masuk Islam. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ketika turun firman Allah di surat Al-An'am ayat 82. Dan ini perkataan atau firman Allah ketika mengomentari perkataannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Ibrahim itu ganggu berhala-berhalanya orang musyrikin, orang musyrik itu ngancam Ibrahim. "Wahai Ibrahim, apa kamu enggak takut nanti kalau kualat? Karena kamu ganggu berhala-berhala kami." Sehingga mereka menakut-nakuti Ibrahim dengan berhalanya. Lalu dijawab oleh Ibrahim, "Sebaliknya, kenapa kalian enggak takut kepada Allah? Kalian berbuat syirik." Kemudian beliau mengatakan, "Fa'ayyuna ahakku bil amni?" Siapa di antara kita yang paling berhak untuk mendapatkan rasa aman? Orang yang mentauhidkan Allah atau orang yang berbuat syirik? Dan kita bisa saksikan salah satu di antara cara untuk membangun ideologi kesyirikan adalah dengan cara ditakut-takuti. Makanya dalam ideologi kesyirikan itu yang ada bukan menggantungkan harapan, tapi yang ada adalah ditakut-takuti. Nanti kalau kamu tidak seperti ini, nanti kualat, dikit-dikit kualat, awas nanti kualat, ciloko, semuanya pakai kalau enggak kualat, ciloko, kualat, ciloko. Sehingga dia dalam akidah kesyirikan itu dibangun di atas prinsip ditakut-takuti. Kita bisa saksikan ya, orang animisme atau orang Hindu itu, biar membuat orang itu semakin mengagungkan dewa kan ditakut-takuti. Makanya rupane dewa ini, wong Hindu itu rano sing atep, rano sing apik, bagus enggak ada. Mesti cacat. Mbah tangane limo, mbah ndase telu, ana sing untune kaya buta gitu. Itu coba ya, patung Gupolo itu. Ane itu urip kan, wah medeni. Dan itu ditaruh di pintu gerbang. Hati-hati kamu harus sopan. Delokan to patung Gupolo medeni. Tahu patung Gupolo? Ya, tahu ya. Ya, sing gawa pentung ning arep lawang. Dan berikut juga dewa-dewa mereka. Enggak ada dewa dengan wajah yang tampan ya. Wajah yang indah, enggak ada. Semuanya menakutkan. Andaikan hidup, ini pasti orang akan mengatakan lahir enggak normal. Karena kadang ada yang kepalanya kepala gajah ya. Ada yang tangannya kelebihan, ada yang kakinya kelebihan, ada yang hidungnya kemancungan dan seterusnya. Jadi mereka gambarkan Tuhan itu sesuatu yang menakutkan. Tapi Islam tidak. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan semua kebaikan. Asmaul Husna, nama-nama yang indah, sifat al-ulya, sifat-sifat yang mulia. Kenapa seperti itu? Karena akidah itu akan hanya bisa terbangun kalau orang itu didasari dengan dua hal. Pertama, rasa harap, dan yang kedua, rasa takut. Akidah kesyirikan itu lebih dominan takutnya dibandingkan harapnya. Makanya kalau kita bermain di kuburan-kuburan yang diagungkan ya, kuburan-kuburan sengit gitu, seperti kuburan para sunan, itu masya Allah, adabnya itu banyak sekali Pak. Melebihi adab ketika ke masjid. Kita kalau ke masjid kan ya adabnya seperti yang kita lakukan berkali-kali ya. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Padahal mereka yang ahli kubur ketika masuk masjid ngerokok. Dan itu contoh mereka tidak sopan terhadap masjid. Tapi kalau di kuburan gak berani Pak. Kenapa? Takut kualat. Gak sopan kepada Kanjeng Wali. Saya ketika mengunjungi salah satu kuburan, karena rumah saya kan dekat ya. Jadi ketika pulang itu ya cuman biasa saja balik arah ya. Itu dimarahi, kowe kene mulai ya kudu mundur. Jadi meninggalkan itu harus jalan, tidak boleh nyingkur, harus menghadap. Nah, ada adabnya ya. Kemudian nanti juru kuncinya akan mengarahkan. Termasuk dia pesan gak nyangoni toh, maksudnya nyemplungi duit. Lah mosok Kanjeng Wali doyan duit. Tapi semua itu mereka lakukan ya lagi-lagi demi dunia. Dan mereka seperti ini ngasih ditakut-takuti dan seterusnya, tujuannya adalah dalam rangka untuk membangun ideologi. Saya pernah ngonangi sekali ya, buka kotak infak di dekat kuburan. Oh, itu gede. Ya, racaan-racaan banyak itu piok. Ya, itu dibagi sama mereka para juru kunci ya, yang mengklaim masih keturunannya. Wallahu a'lam benar atau tidak. Kemudian Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang mukmin dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan dapat hidayah. Iman di sini maksudnya adalah mentauhidkan Allah, tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Apa yang dimaksudkan kedzaliman? Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memahami zalim di sini maksiat. Sehingga ayat ini dipahami oleh sahabat ketika turun, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman, maksudnya tidak mencampuri iman mereka dengan maksiat. Dan itu mustahil. Maka para sahabat merasa keberatan dengan adanya perintah seperti ini. sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang tidak pernah maksiat? Kalau syaratnya untuk bisa dapat jaminan keamanan adalah dia tidak pernah berbuat maksiat, berarti kita tidak aman semuanya. Dan yang dimaksud tidak aman di sini adalah tidak aman surga, tidak aman dunia dan akhirat. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan dunia akhirat. Aman di akhirat maksudnya apa? Dilindungi dari neraka. Dan mendapatkan hidayah dunia akhirat, maksud hidayah dunia dikasih semangat melakukan kebaikan. Hidayah akhirat adalah bisa meniti siratul mustaqim. Sehingga mereka merasa keberatan. Nah, kalau kita beriman tapi masih maksiat, berarti janji ini tidak akan kita dapatkan. Siap-siap masuk neraka. Syaqqa dzalika 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa keberatan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan laisa dzalika, bukan seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya. Kita bisa perhatikan tafsirnya sahabat dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat ini turun dengan bahasa mereka dan mereka memahaminya. Namun terkadang pemahaman bahasa tidak sebagaimana pemahaman syariah, sehingga dikoreksi dan diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud seperti ini. Innama huwa syirku, yang dimaksud dengan dolim di situ adalah kesyirikan. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Tidakkah kalian pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya? Ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya perbuatan kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Sehingga Allah sebut kesyirikan sebagai zulmun adzim, kedzaliman yang besar. Dan itulah yang dimaksud walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah mutlak. Mutlak. Mutlak itu sifat yang bisa melekat pada setiap kondisi. Ada al-ma'ul mutlak, air mutlak. Apa maksudnya air mutlak? Ya, air ini air mutlak. Air yang bisa dipakai wudu, bisa dipakai minum, itu namanya air mutlak. Ada mutlakul ma. Mutlakul ma itu yang penting rupanya banyu. Artinya zat cair. Baik bisa dipakai minum maupun yang tidak bisa dipakai minum, baik bisa dipakai wudu maupun yang tidak bisa dipakai wudu. Baik. Mutlakul ma contohnya apa? Contohnya apa? Zat cair yang tidak bisa dipakai wudu. Contohnya apa? Hah? Bensin, solar, pertalite, Pertamax. Dia zat cair tapi tidak bisa dipakai wudu. Kalau ditambah yang lain ya dudolode, arah gudeg, dudorawon, dan seterusnya. Mutlakul ma itu semua zat cair. Sudah? Ada iman, iman mutlak, ada mutlakul iman. Iman mutlak berarti iman sempurna. Iman yang sempurna. Sehingga dia tidak kecampuran dengan apapun yang menyebabkan imannya ternoda. Sebagaimana air mutlak, air yang sempurna, dia tidak kecampuran apapun yang bisa menyebabkan dia jadi najis atau menghilangkan status bisa dipakai untuk bersuci. Ini ma'ul mutlak, air aqua ini mereknya. Ma'ul mutlak, bisa enggak air ini bisa dipakai untuk enggak? Bisa. Bisa enggak air ini saya jadikan air yang tidak bisa dipakai wudu? Caranya diapakan? kasih kopi sama susu, campur teh, ini teh susu kopi, kemudian dikasih gula, sudah, ini nanti berubah wujud jadi minuman dan bukan air. Karena itu benda ini tidak boleh dipakai wudu meskipun halal untuk dikonsumsi. Baik, itu yang dimaksud al-ma'ul mutlak, air yang mutlak, dan dia bisa bergeser menjadi mutlakul ma' ketika kecampuran yang lain. Iman mutlak berarti iman yang murni di tingkatan yang paling tinggi. Mutlakul iman berarti sing penting ada iman, entah berapa derajatnya, meskipun sangat kecil. Sehingga misalnya kadar air dalam botol ini hanya misalnya berapa? 30%. Yang 70% lumpur. Yang 70% lumpur. Diaduk dengan air 30%. Nah, di situ ada airnya tapi kecil sedikit. Ada imannya tapi sedikit. Baik. Para ahli tafsir menjelaskan begini. Siapa yang memiliki mutlakul iman, maka dia punya mutlakul aman wal hidayah. Orang yang imannya sempurna, maka dia mendapatkan hidayah dan keamanan yang sempurna. Sampai mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dijauhkan atau diamankan dari al-fazaul akbar. Peristiwa yang bikin kaget, peristiwa kehancuran yang paling besar, yaitu kiamat. Mereka diamankan dari fazaul akbar, diamankan dari ketakutan di hari kiamat, diamankan dari semua yang mengancam di hari kiamat. Karena mereka punya mutlakul iman. Dan itulah para nabi, para rasul, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah sehingga mereka tidak punya rasa takut sama sekali ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dia punya mutlakul iman. Ada kadar iman. Kadar iman itu berarti imannya kecampuran dengan maksiat. Misalnya dari satu gelas ini 240 mili. Dari 240 mili iman, ini yang 200 isinya iman, 40 isinya maksiat. Maka dia tidak murni, kecampuran dengan kotoran yang lain. Karena ada kecampuran kotoran, maka aman yang diberikan juga tidak 100%, dan hidayah yang diberikan juga tidak 100%. Karena itu hidayah dan keamanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya senilai dengan kekuatan iman yang dia miliki. Semakin sempurna kekuatan iman seseorang, semakin sempurna hidayah dan rasa aman yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, bagian dari rasa aman itu adalah ketika manusia dan hamba Allah tidak takut mati. Karena dia tidak merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia. Ya, dunia ada yang ngurusi. Dan urusan saya adalah amal saya. Dan manusia semakin banyak belajar tauhid, dia semakin pemberani. Mentalnya kuat. Tidak menjadi orang yang gampang ketakutan, tawakalnya tinggi, hidupnya terlalu santai, santai dalam arti tidak terlalu pusing mikir dunia. Kadang ada orang yang gampang stres ya, hanya masalah sepele dalam urusan dunia dipikir terlalu dalam, gampang stres. Nah, orang yang seperti ini butuh untuk pendalaman tentang masalah akidah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ketika berjihad tidak ketakutan dan enggak pakai mikir jauh-jauh, oh, nanti gimana masa depan anak saya yang saya tinggal, istri saya gimana dan seterusnya. Para sahabiat, para istri sahabat juga tidak pusing ketika mikir suaminya berangkat jihad. Bagi mereka santai saja hidup ini. Karena Yang ngurusi hidup ini sudah ada, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pengaruh besar dari tauhid. Maka kadang ada seorang wanita yang berkali-kali ditinggal mati oleh suaminya. Suami pertama meninggal dunia, nikah lagi. Suami kedua meninggal dunia lagi, nikah lagi. Suami ketiga meninggal dunia lagi, ya sudah. Sehingga istri para mujahid itu, mereka sudah terbiasa dengan ditinggal mati para suami. Dan ada salah satu di antara sahabat wanita yang ketika dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, beliau menolak. Alasannya apa? Karena khawatir nanti ndak Ali cepat mati. Belum saatnya wahai Amirul Mukminin Anda untuk meninggal dunia. Karena berkali-kali orang yang menikah dengan beliau mati di medan jihad. Dan istrinya para mujahid, tawakalnya luar biasa. Yang ini mungkin tidak ada, kondisi seperti ini mungkin tidak ada di zaman kita. Jarang atau sangat jarang orang yang seperti ini, baik laki-lakinya maupun perempuan. Coba diuji sebentar saja. Anda tawarkan, saya mau berangkat ke Suriah. Wah, itu kelabakan kan, kak karuan ya. Padahal berangkat ke Suriah kan, ya cuman masuk sebentar keluar. Enggak ada hubungannya dengan perang. Atau misalnya mau ke Palestina, ngapain? Ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa misalnya. Padahal kalau ke Masjidil Aqsa, ya selama dia punya visa yang diizinkan oleh Israel dan boleh masuk, enggak bakalan diganggu. Karena mereka juga perhitungan ketika ganggu orang yang berasal dari negara yang lain, bisa berbahaya. Dipermasalahkan oleh PBB. Baik. Itulah pengaruh iman yang tinggi. Semakin tinggi iman seseorang, dibuat oleh Allah hidupnya semakin tenang, semakin pemberani, mentalnya semakin kuat, tidak gampang ketakutan. Baik takut masalah dunia, takut terhadap musuh, takut terhadap masa depan, rizkinya dan hartanya, dan seterusnya. Karena itu seperti yang pernah kita bahas, bahwasanya salah satu di antara cara para ulama untuk membangkitkan semangat jihad dan pejuang kaum muslimin ketika melawan penjajah adalah ngaji kitab tauhid. Belajar tauhid dulu, setelah itu mereka enggak takut mati. Sudah perang, insyaallah yang dibela kebenaran, yang dilawan adalah musuh orang kafir, sehingga mereka yakin semoga nanti mendapatkan jaminan surga. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun tajawazallahu an hadithin nafsi wal khawatiri bil qalbi idza lam tastaqirra. Bab Allah akan mengampuni bisikan batin dan selentingan dalam hati, lintasan dalam hati, selama tidak dipertahankan. Hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang mengendalikan hati, dan ini sesuatu yang pasti, mengendalikan hati jauh lebih susah dibandingkan mengendalikan anggota badan. Kita sudah meninggalkan sebuah maksiat, tapi maksiat itu melekat di batin, sehingga terngiang-ngiang dalam hati. Kadang timbul tenggelam, muncul lagi, timbul tenggelam, muncul lagi, muncul hilang gitu ya. Termasuk ketika kita punya lintasan dalam batin yang itu tidak kita inginkan, mengendalikan hati jauh lebih susah dibandingkan mengendalikan badan. Kadang muncul kebencian, kadang muncul hasad, kadang muncul apa misalnya keinginan untuk permusuhan. Muncul timbul tenggelam dalam hati, kadang muncul kadang hilang. Kalau sebatas lintasan sekilas, kemudian kita berusaha untuk menghilangkannya, maka insya Allah tidak dinilai dosa. Tapi kalau dipertahankan, itulah yang dimaksud di bab ini. Penulis mengatakan malam tastaqirra. Kalau dipertahankan, maka dia jadi amal batin. Dan kalau sudah jadi amal batin, ya dihitung sebagai perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Al-Baqarah, wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibkum bihillah. meskipun kamu sembunyikan dalam batinmu atau kalian tampakkan dalam hatimu, yang kalian sembunyikan dalam hatimu atau kalian tampakkan dalam perbuatanmu, dalam lisanmu, yuhasibukum bihillah, semuanya dihisab oleh Allah. Ketika turun ayat ini, para sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau amal zahir kami bisa bertahan. Misalnya dilarang untuk bermaksiat, dilarang minum khamar, dilarang berzina, dilarang untuk mencuri, kami bisa bertahan. Tapi kalau lintasan batin, nah ini susah sekali untuk dikendalikan. Sementara semuanya akan dihisab oleh Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ataquluna kama qalat banu Israil, sami'na wa asaina. Apakah kalian akan mengatakan seperti yang diucapkan oleh Bani Israil, kami dengar tapi kami tidak mau nurut, kami tidak mau taat, sami'na wa asaina. Bal qul sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar ya Allah dan kami taati, artinya kami berjuang untuk melakukannya. Sehingga jangan dilawan, nanti gimana. Terima dulu, lakukan sebisanya, dan mohon ampun kepada Allah jika kita tidak mampu untuk melakukannya. Dan itulah prinsip seorang muslim. Ketika mereka mendapatkan sesuatu aturan yang bisa jadi bertentangan dengan kepentingan pribadinya, dia enggak boleh menolak di depan. Terima dulu, kemudian lakukan sebisanya. Kalau enggak bisa, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran semacam ini, Allah menurunkan lanjutannya. Bagaimana lanjutannya? Yuhasibukum bihillah, fayaghfiru may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah mengampuni sebagian yang Allah kehendaki, siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala qad fa'altu. Allah berfirman ketika menurunkan ayat ini, saya telah mengabulkan isi doa ini. Jadi permohonan kita agar kekeliruan yang kita lakukan, ketidakmampuan yang kita lakukan dalam mengamalkan perintah diampuni oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat tadi, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian nampakkan maupun kalian sembunyikan dalam diri kalian, semuanya dihisab oleh Allah. Kata para ulama, mansukh. Mansukh dengan ayat setelahnya dan juga mansukh dengan hadis ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang terlintas dalam hati, dalam batin para umatku selama mereka tidak mengamalkannya atau mengucapkannya. Sehingga kalau baru sebatas lintasan batin, ini tidak terhitung sebagai perbuatan dosa. Kadang yang namanya interaksi dengan orang lain, gesekan dengan orang lain, pasti memicu timbulnya amal batin. Ada lintasan-lintasan yang gak enak di batin. Nah, kalau kita lawan, maka tidak ada nilai hisabnya. Tapi kalau dipertahankan, maka jadi amal hati. Apalagi diucapkan, apalagi dituliskan di WA, apalagi dituliskan di Facebook, jadi amal. Makanya gemuruh dalam batin, karena kadang kan tangan itu gatel ya. Gemuruh dalam batin itu sebaiknya disimpan, tidak diucapkan. Karena kalau masih disimpan, kita masih bisa bertahan dalam kondisi antara itu jadi amal dan bukan jadi amal. Ada peluang besar untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Tapi kalau sudah diucapkan, sudah dituliskan dalam status, maka ini jadi amal. Nanti kalau ada yang pedes, ada yang nyelekit, ada yang gak enak, ada yang dia menyakiti, ada yang bentuknya jahat kepada yang lain, zalim kepada yang lain, jadi amal. Tapi kalau belum sampai di arah situ, bisa jadi amal dan bisa tidak jadi amal. Sehingga kita bisa berharap peluang diampuninya dosa lebih besar. Kemudian kita lanjutkan, babun idza hammal 'abdu bihasanatin kutibat wa idza hamma bisayyi'atin lam tuktab. Bab, apabila seorang hamba punya keinginan untuk beramal soleh maka dicatat, dan jika dia punya keinginan untuk berbuat maksiat tidak dicatat sampai melakukannya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha." Ketika ada orang yang baik Islamnya, sempurna Islamnya, dia mengamalkan kewajiban Islam dan menjauhi larangan dalam Islam sebisanya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha, maka setiap amal soleh yang dia kerjakan dicatat 10 kali lipat. Itu minimal ya, minimal. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, dan dilipatkan oleh Allah sampai 700 kali sesuai dengan yang Allah kehendaki, bahkan bisa tanpa batas. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimitsliha. Sementara satu amal jahat yang dilakukan oleh seseorang hanya dicatat satu. Ini pemurahnya Allah. Perbuatan amal soleh minimal 10, maksimal tanpa batas. Dan tanpa batas itu berapa jumlahnya? Kalau sudah bicara tak terhingga, maka jangan dibatasi. Jauh lebih banyak dibandingkan pakai angka. 1 miliar, itu masih ada angkanya. Kalau masih ada angkanya, masih terhitung belum tanpa batas. Biarkan saja. Sementara satu perbuatan dosa dicatat satu yang semisal. Pemurahnya Allah Ta'ala. Makanya kalau sampai ada orang yang dia dosanya lebih banyak dibandingkan taatnya, berarti kebangetan. Karena taat dihitung satu dihitung 10, dosa satu dihitung 1, akhir dari hisabnya dosanya lebih banyak dibandingkan taatnya. Ini kalau bukan orang kebangetan ya nggak ada lagi. Dan bisa jadi kita termasuk yang kebangetan. Maka perbanyak bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepadanya, karena perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan bisa jadi intensitasnya sangat banyak mengalahkan intensitas perbuatan taat yang kita lakukan, sampai dosa kita lebih banyak dibandingkan taatnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi an rabbihi, kita selesaikan di sini. Yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, maksudnya apa? Hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan riwayat dari hadis ini dari Allah. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha katabal hasanati wassayyi'at thumma bayyana dhalika. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan perbuatan dosa, lalu Allah kasih penjelasan. Faman amma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya keinginan untuk beramal saleh namun gagal melakukannya, maka Allah catat sebagai amal yang sempurna. Punya niat untuk sholat kemudian gagal karena kepleset mati. Kemarin baru saja ada pertanyaan kayak gitu ya. Dia mau sholat duhur, masuk kamar mandi, kemudian mati di kamar mandi. Maka orang seperti ini, dia sudah mendapatkan pahala sempurna karena sudah punya keinginan untuk beribadah. Orang yang mau hijrah, kemudian ketika dalam proses ternyata dia gagal, maka dia mendapatkan pahala hijrah sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu ashra hasanatin ila 700 dhi'fin. Kalau dia meniatkan kebaikan kemudian berhasil melakukannya, maka dicatat oleh Allah 10 kali sampai 700 kali ila adrafin katsirah, dan sampai berlipat-lipat kali yang sangat banyak. Wa man hamma bisayyi'atin, sementara siapa yang punya keinginan untuk berbuat jahat, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan mencatat untuknya satu amal baik. Fa in huwa amma biha fa'amila kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Namun kalau dia menginginkan untuk berbuat jahat dan berhasil melakukannya, maka dicatat oleh Allah satu perbuatan kejahatan. Baik. Insyaallah ada rinciannya tentang masalah ini, hubungan antara niat dengan nilai pahala dan dosa. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan ini menjawab misalnya ada sebuah kasus orang yang buka situs yang enggak benar. Kemudian ketika sudah buka, loading ya. Akhirnya dia kebelet online, enggak keluar-keluar. Terus dia adalah putus harapan, ditutup, tidur. Itu ada nilai pahalanya atau tidak? Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.